kan rajino pajan ke kan dawo baklon nugisa hati rawo hara tenang sayang sabe terbayang wajah kanda oh kasih berkeman tengah harapan keulon sayang ku depan kanda nan kanda lon uki lam jiwa badan lon harap sabuk jan merumpok teman ulon mon kanda hantong na pre uro hantong na pre malam doa ulon layang krisit roka kanda tak berbalik hati tak bertukar sayang sabi lam setia sebelum teh kanda penuh harapan sapa teman oh kasih berkeman tengah harapan keulang sayang ku depan kanda nan kanda lun bukit lam jiwa badan lun harap sabuk jan merumpok tema ulun mon kanda dan share video. Bukan tahu roh